dan usia yang ada untuk tidak berbicara kecuali yang jujur-jujur saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Allahumma ja'alna minas shadiqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.